Bismillahirrahmanirrahim. Salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala ma ba'd. Setelah kita pelajari tentang warisan jaddah. Jaddah tertutupi oleh apa secara mutlak? Hah? Warisan jaddah kan sama dengan ya, yaitu sudus. Apabila ada bagaimana dengan jaddah? Apabila ada hah? Ada jaddah mewarisi enggak? Kalau ada enggak ya? Mahjubah. Mutlakon. La irsalil jaddat mutlakon ma'wujudi al-um. Tertutupi. Jelas. Baik. Kemudian jaddah warithah. Yang disepakati apa saja? Ummul kemudian? Ummul ab. Kemudian ummu abil ab. Adapun jaddah yang mudliyah ke mayit, turun ke mayit bersambung melalui jalur yang lebih tinggi dari abul ab, di atasnya abul ab, maka ini yang diperselisihkan. Seperti apa? Ummu di atasnya abil ab, ummu abil abil jad, dan seterusnya ke atas, ummu abil jad, ummu abi abil jad, almin di atasnya abul ab jalurnya, ya, ummu abil abil jad dan seterusnya, itu yang diperselisihkan. Tapi yang di tashih di sini oleh Ibn Uthaymin rahimahullah, dan itu lebih kuat juga terjih ikhtiar Ibn Uthaymiyah, bahwa jadda itu waritha. Alasannya karena mudliyah ilal mayit, turun bersambung ke mayit melalui jalur, melalui jalur apa? Jalur ab, yakni jalur bahasa umumnya, yakni jalur waris. Dia melalui jalur waris, yakni jalur ahli waris, ab, abul ab, abul jad, semua kan waris, mereka ahli waris semua itu. Karena melalui jalur ahli waris, maka jadda itu juga mewarisi. Beda jika jadda itu melalui jalur dawil arham. Nah, misalkan ummu abil ummu abil dan semisalnya, yakni ada perantara unsa jalur, pada jalurnya itu antara jalurnya dengan mayit itu ada perantara unsa, ummu abil misalkan. Nah, itu kan diantara oleh al nah, maka jadda yang seperti itu tidak mewarisi karena melalui jalur dawil arham, kan abul dan semisal itu yang antara dia dengan mayit ada unsa, itu kan dawil arham. Ketika dia turun melalui jalur dawil arham, tentunya dia juga dawil arham, kan begitu. Jika dia turun melalui waris seperti abul ab, al ab, abul ab, abul jad, ya, dan seterusnya, maka dia mewarisi karena turun melalui ahli waris. Nah, kemudian bagaimana sudus itu jika terkumpul lebih dari satu jaddah? Ada rincian tiga itu. Nah, apabila jaddat tersebut dalam hal derajat al-qurb sama, maka pembagian di antara jaddah bisawiyah, dibagi rata karena sederajat, kedekatan dengan mayit sama, fil qurbi sawa. Baik, yang kedua, apabila derajatnya beda, ya, yakni ada yang akrob, ada yang abad, maka yang mewarisi yang akrob, ya, yakni yang akrob menutupi yang abad. Tamam? Kalau dalam hal qurb sama, sederajat posisinya, kedekatannya dengan mayat sama. Tetapi ada yang melalui satu jalur dan ada yang melalui dua jalur. Naam. Ya. Ada yang melalui satu jalur dan melalui dua jalur. Maka bagaimana? Yang melalui dua jalur dapat berapa? Dari sudus itu. Thulutha. Thulutan. Yani thulutan dari sudus. Berarti thulutha sudus. Yang dari satu jalur? Thuluth. Naam. Thuluth as-sudus. Itu rinciannya. Sudah kita lewati contohnya. Ya. Yang bisawiyah. Yaitu apabila ummu dan ummu ab. Nah, kemudian yang al-akrab menutupi al-abad, contohnya ummu ummi dan ummu ab. Ummu ab lebih dekat, dia menutupi ummu ummi Kemudian sekarang walau halaka. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullahu taala, walau halaka an jaddatin hiya ummu ummihi wa ummu ummi abihi wa jaddatin ukhra hiya ummu abi abihi wa ammin, fal jaddatil ula sulutas sudus wal jaddatis thaniya sulutuhu, li annal jaddatal ula adlat bi jihataini was thaniya adlat bi jihatin wahidatin wal baqi lil ammi. Baik. Jika ada yang mati meninggalkan jaddah, ya, jaddah ini dari dua jalur. Ya, jalur yang pertama ummu ummi ummihi. Ya, ummu ummi ummihi, yani ummu ummi ummil mayyit begitu. Ya. Jadi jalur pertama melalui ummil mayyit. Yani jaddah itu adalah ummu ummi ummil mayyit. Kemudian yang jalur yang kedua, jaddah yang kedua yang dari jalur satunya lagi, yaitu ummu ummi abihi. Yani ummu ummi abil mayyit. Jadi yang pertama melalui jalur neneknya dari jalur ibunya mayat, yang kedua neneknya melalui jalur bapaknya mayat. Nah, ummu ummi ummihi yakni ummu ummi umil mayit, yang kedua ummu ummi abi yakni ummu ummi abil mayit. Jadi dari jalur ibu dan bapak gitu. Paham ya? Dari dua jiha ya. Paham ya? Nah. Dia mayit. Kemudian jaddah ukhra. Nah, jaddah yang kedua adalah ummu abi abihi. Jadi melalui jalur kakek dia. Dari jalur abul ab. Nah, ummu abi abihi. Baik. Wa ammun wa ammin ya, an jaddatin wa jaddatin ukhra wa ammin. Kemudian waris yang ketiga adalah am. Nah, kita lihat pembagiannya. Untuk jaddah yang pertama thulutha as-sudus, yakni dua jaddah ini dapat sudus, kan begitu? Kemudian dibagi di antara keduanya, al jaddatil ula thulutha as-sudus 2/3 dari 1/6 itu, karena dia melalui dua jalur. Nah, untuk jalur yang pertama dapat sulus, jalur yang kedua dapat sulus, jadinya totalnya 2/3 dari sulus. Kemudian liljad datistana, liljad yang kedua dapat sulus. 1/3 saja karena dia hanya dari satu jalur. Nah, dijelaskan alasannya, di anna liljad datanula adlat bijihatain, ya, wassaniyata adlat bijihatin wahidah. Nah, berapa sisanya sudus? 5/6. Ya. 5/6 tersisa untuk siapa? Fama baqiya alihikul faraidu bi ahliha. Kita sudah bagikan ke al-jaddatan sudus, ya. Kemudian fama baqiya fahuwa li aula rajulin dzakar, yaitu lil am bitta'shib. Baik. Surahnya? Naam. Wa suratu hadhihi al-mas'alah ayatazawwaja bint khalatihi fata'ti biwaladin thumma yamutul walad anil jaddati al-madhkura wa an jaddati abihi. Baik. Surahnya, yakni bentuk, ya. Bentuknya masalah ini, seseorang dia menikahi bint khalatih, putri kholahnya. Kholahnya itu adalah, ya, bibi, dalam hal ini saudara wanita apanya? Saudara wanita ibunya, ya. Saudara wanita ibunya. Artinya dia menikah dengan sepupu sendiri, dalam hal ini putri dari saudara wanita ibunya, kholahnya. Fata'ti biwalad. Baik. Kemudian bint tersebut, istrinya, bint kholati, ta'ti biwalad. Melahirkan walad. Thumma yamutul waladu. Ayatazawwaja binta khalatihi fata'tiya biwalad. Ya. Ayatazawwaja binta khalatihi fata'tiya biwalad. Thumma yamutal waladu. Thumma yamutal waladu. Semuanya kita atofkan ke ayatazawwaja, ya. Maksudnya an. Ayatazawwaja binta khalatihi fata'tiya biwaladin thumma yamutal waladu. Anil jaddatil madhkur. Kemudian yang meninggal walad itu dari jaddah yang disebutkan. Nah. Misaluhu ayyakuna lihindin ibnatani Zainabu wa Hafsatu wa li Zainaba ibnun ismuhu Muhammadun min zawjiha Aliin wa wasmu ummi Aliin Fatimatu wa li Hafsata bintun ismuha Asma'u fatazawwajaha ibnu khalatiha Muhammadun fa'atats biwaladin ismuhu Bakrun thumma mata Bakru an jaddataihi Hindun wa Fatimah falil Hindi falihindin sulusa sudus li'annaha adlat bijahataini idh hiya ummi ummin wa ummu ummi abin wa li Fatimata sulusuhu li'annaha adlat bijahatin wahidatin ma'a dhati jihataini idh hiya ummu abi abin. Nanti pakai kertas ini untuk bisa memahaminya, catat di kertas. Jadi Hindun punya dua putri. Zainab dan Hafsah. Ya. Zainab dan Hafsah. Nah, memang dengan contoh ini baru bisa tergambar. Kalau langsung di atas tadi masih sulit. Dan ini kholah di sini, ini kan masih neneknya dia. Sementara di atas ini, ya, nenek di atas itu lagi kan. Nah, nenek di atasnya kholah. Kan ummu ummi ummihi. Nah, jadi ini dari sini baru bisa paham nanti. Ya, Hind punya dua bint, yaitu Zainab dan Hafsah. Ya, kemudian Zainab, ya, punya putra, namanya Muhammad. Jadi antum bikin bagan gini nih. Paling atas Hindun. Tulis paling atas Hindun. Paling atas Hindun. Kemudian Hindun kasih panah ke bawah dua anaknya, yaitu Zainab dan Hafsah. Nanti akan kelihatan. Kasih panah kiri kanan dua anak putrinya tuh, Zainab dan Hafsah. Ke bawah ya. Ke bawah. Turun dia ke bawah. Nanti ke mayit. Nah, kemudian Zainab ke bawah lagi punya putra namanya Muhammad. Tulis panah di bawahnya Zainab. Ya. Punya anak namanya Muhammad. Min zaujiha Ali. Hasil perkawinannya dengan Ali. Jadi di sampingnya Zainab ada Ali suaminya. Sejajar itu. Adapun Muhammad putranya di bawahnya. Nah, jadi Ali ke samping ya. Ismu ummi Ali. Nah, suaminya tadi itu Ali, suaminya Zainab, Ali itu. Ya, siapa nama ibunya? Ibunya Fatimah. Jadi ke atas lagi jadinya. Di atasnya Ali Fatimah. Sejajar dengan siapa ini Fatimah? Sejajar dengan Hindun posisinya. Baik. Kemudian anak yang kedua Hafsah. Anaknya Hindun yang kedua Hafsah punya bint ya. Namanya Asma. Fatazawwajaha ibnu khalatiha Muhammad. Dinikahi oleh putra bibinya. Ya. Yang bernama Muhammad. Siapa ini Muhammad tadi? Putranya siapa tadi? Putranya Zainab dengan Ali. Nah itu. Ya, jadi Hafsah punya, ke bawah punya bint namanya Asma. Kemudian ke samping, pertemukan Asma ini dengan Muhammad. Dinikahi oleh Muhammad. Muhammad hasil pernikahan Zainab dengan Ali tadi. Nah, kemudian Asma ini ya, atas biwaladin ismuhu Bakr. Asma punya putra namanya Bakr. Di bawah. Ke bawah. Berarti dia paling bawah ini. Betul? Bakr ini paling bawah ya? Iya, paling bawah sendiri di bagian nyantum? Iya. Bakr inilah yang mati. Thumma mata Bakr. An jaddataihi, dari dua neneknya. Lihat neneknya di atas siapa saja? Paling atas Hindun dan Fatimah. Dia dua kali dia bukan nenek langsung. Nenek gitu loh. Nenek dari neneknya. Jadi ummi abi. Antum lihat ke atas jalurnya. Hindun wa Fatimah. Lihat jalurnya Hindun ke atas lewat siapa? Dia adalah ummihi. Ya. Ibunya Bakar tadi siapa? Asma. Sama? Ibunya Asma siapa? Hafsah. Ibunya Hafsah siapa? Hindun. Berarti itu adalah ummu ummi ummihi. Sudah ketemu satu. Sekarang bapaknya Bakar siapa? Muhammad. Ya. Bapaknya Bakar adalah Muhammad. Ini Abu ya. Siapa ibunya Muhammad? Zainab. Siapa ibunya Zainab? Hindun. Dari satu nenek itu, dari dua jalur. Dia melalui jalurnya Hafsah, turun ke Asma, kemudian ke Bakar. Dan jalur yang kedua, ya, Hindun melalui jalurnya siapa? Zainab. Turun ke Zainab, turun ke Muhammad, baru ke Bakar. Berarti dia adalah ummu ummi ummihi dan ummu ummi abihi. Jelas? Jalurnya dua? Iya kan? Kelihatan dari bagan. Nah, kalau tidak dibuat bagan, bagannya enggak bisa. Susah tergambar. Nah, kelihatan sekarang kan? Falihindin thuluthas sudus. Falihindin thuluthas sudus. Maka untuk hin, 2/3 dari sudus. Li'annaha adlat bijihatain. Karena dia turun ke mayit melalui dua jalur. Id. Ya. Karena hiya ummu ummi ummin wa ummu ummi abin. Ya. Jelas semua ya. Wali Fatimah. Kita lihat jalurnya Fatimah. Nah. Kita lihat jalurnya Fatimah. Yaitu. Jalur ayahnya ya, jalur kakeknya ini, jalur kakeknya dia. Coba ayahnya Bakar tadi siapa? Kembali lagi ke bapaknya. Muhammad. Ya kan? Siapa bapaknya Muhammad? Ali. Jadi Muhammad Abu, Ali adalah Abu Abi. Tamam? Siapa ibunya Ali? Fatimah. Jadi Fatimah itu sederajat sama Hindun tadi. Fatimah turun melalui siapa? Putranya itu Ali. Tamam, yang menikahi Zainab itu loh tadi. Ya. Kemudian turun dari situ turun ke siapa? Ke Muhammad. Yang merupakan bapaknya Bakar. Jadi dia adalah Fatimahnya adalah ibunya kakeknya. Nah, bapaknya dia adalah Bakar al-Muhammad, kakeknya adalah Ali. Ali itu adalah putranya Fatimah. Jadi Fatimah adalah ummu abi abihi. Ibu apa neneknya dari jalur kakeknya. Jelas? Nah, kelihatan semua ya? Iya. Alhamdulillah kalau begitu. Sudah jelas berarti. Musa? Jelas? Antum buat bagannya enggak? Tampak di situ. Memang antum buat bagan. Bagannya itu begini ke bawah. Tak, tak, tak, tak. Nah, nanti kelihatan. Jelas ya? Semuanya? Hah? Kok belum jelas? Antum nanti jajari awal nanti. Nah. Baik. Jadi butuh kejelian memang kalau Quran. Nah, jadi wali Fatimah tsulutsuhu, untuk Fatimah sepertiganya. Kenapa? Li'annaha adlat bijihatin wahidatin. Ma'ada tijihatain. Enggak ada saubannya? Nah. Li'annaha adlat bijihatin wahidah, karena Fatimah turun kemayat bersama dengan mayat melalui satu jalur, ma'adati jihataini, bersama dengan jadda lain yang punya dua jihad, idhiyya karena dia satu jalur saja, karena dia hanya ummu abi ab yang di atas. Jadi Fatimah hanya satu jihad, itu ummu abi ab, sedangkan hin ummu ummi ummu ummi ab. Nah, Nanti bikin badannya lebih bagus lagi ya. Hah? Tadi kan acak mungkin antum, tapi kelihatan jelas di situ jalurnya. Iya, sudah paham. Antum bikin bagan yang lebih zen lagi nanti. Nah, biar tambah jelas. Nanti sudah paham ini surahnya. Baik. Kita lanjut berarti mirasul banat. Mirasul banat lah paling tidak dapat. Nah. Fadhil. Mirasul banati. Al-banatu yarithna taratan bil fardhi wa taratan bi ta'sibi bil ghairi. Tayyib. Al-banat mewarisinya dua cara, taratan terkadang bil fard secara fard dan tarah terkadang bi ta'sibi bil ghair. Dengan ta'sib bil ghair. Sudah mulai ada istilahnya. Ya, pengembangan istilah ta'sib. Sudah pernah disyaratkan ta'sib, ada ta'sib bin nafs, ada ta'sib bil ghair dan ada ta'sib ma'al ghair, semuanya akan datang nanti bab khusus tentang itu. Ya. Yang kita lewati pada contoh-contoh yang lewat itu al-baqi lil ab, al-baqi lil am, ya kan? Yang kita lewati beberapa contoh itu al-baqi sisanya untuk al-ab bit ta'sib, al-baqi lil ibn بالتعصيب الباقي للعم بالتعصيب itu semua ta'sib bin nafs namanya, ta'sib ya dengan dirinya sendiri, memang dia ahlu ta'sib dia ya, yakni tidak dengan sebab orang lain yang menariknya secara ta'sib atau bersama orang lain sehingga dia mewarisi ta'sib. Adapun bil ghair artinya dengan sebab orang lain. Bita'asib bil ghair, anda bisa ta'liq, bita'asib bil ghair, yakni bisababi ghairiha, ghairihinna, yani, bita'asib bil ghair, yakni bisababi ghairihinna, dengan sebab selain banat. Siapa selain banat yang menyebabkan banat ini mewarisi secara ta'asib, nanti akan datang. Nah, penting difahami. Ta'sib bil ghair ini dengan sebab orang lain ya yang menjadikannya mewarisi secara ta'sib. Fayarithna bi ta'sibi bil ghairi idza kana ma'ahunna akhuhunna liqoulihi ta'ala yusikumullahu fi auladikum lizzakari mithlu hazzil untayain. Nah ini dia. Fayarith nabi ta'asib bil ghairi, mewarisi secara ta'asib bil ghair, apabila bersama mereka ada akhuhunna, ada saudara lelakinya. Ya. Artinya ada apa? Kalau di mayit itu disebut apa? Mayit. Ma meninggalkan halak halik, meninggalkan bint, meninggalkan misalkan bint, meninggalkan ibn, akhun bint apa? Ibn kan namanya kan? Paham ya? Ibn. Nah, ini ada. Mayit meninggalkan bint. Ada mayit meninggal. Ada putrinya bint kan namanya putrinya. Dikatakan di sini idza kana ma'ahunna akhuhunna, jika bins itu punya saudara, berarti apa namanya di situ posisinya? Ibn kan? Ibn. Nah, jadi saudara laki-lakinya, jadi mayit meninggalkan putri dan putra gitu loh. Nah, jadi maka dengan sebab adanya saudara lelakinya, bins ini tadi jadi ada ibn, maka bins ini mewarisi secara ta'asib. Berdasarkan ayat yusaykumullahu fi auladikum, Allah berwasiat kepada kalian pada anak-anak kalian. Aulad jamak walad, sudah kita lewati dalam ilmu faraid, walad itu meliputi zakar dan untha, anak laki-laki dan anak perempuan, yakni ibn dan bint. lidzakari mislu hadzil unsayain. Untuk anak laki-laki ya dapat bagian sama dengan dua jatah dua wanita. Nah, yang satu dua banding satu. Nah. Baik, yakni ibn dapat dua, bint dapat satu, yakni artinya apa? Artinya harta yang ditinggalkan oleh ayah keduanya diwarisi oleh mereka berdua, andaikan contoh terdekat ibn dan bint saja gitu. Maka diwarisi oleh mereka berdua. Kemudian bagaimana pembagiannya di antara mereka berdua? Karena ada ibn, ada bint, ada dzakar, ada unsa. Lidzakari mitslu haulil unsayain. Ini yang sudah pernah kita lewati kaidah ya, beda jenis maka perbandingannya yang laki-laki dapat dua, yang wanita dapat satu. Ibn dapat dua, bint hanya satu. Lidzakari mitslu haulil unsayain. Nanti ada contoh nanti. Nah, Wayarithna bil fardhi idza lam yakun ma'ahunna akhuhunna fa in kanat wahidatan falaha an-nisfu fa in kanat ithnataini fa akthar falahuma as-sulusan liqoulihi ta'ala fa in kunna nisa'an fawqa ithnataini falahunna sulusa ma tarak wa in kanat wahidatan falaha an-nisfu wa rawa Jabir ibn Abdullah radhiyallahu anhuma anna an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam a'ta ibnatai Sa'id ibni Rabi sulusaini rawul khamsa illa an-Nasa'i. Baik, mewarisi secara fard apabila idza lam yakun ma'hun akhuhun, apabila tidak ada ya saudara banat bersama, yakni tidak ada ibn. Nah, bagaimana fardnya? Inka fa in kanat wahidatan, yakni bint wahida, falahan nisfu, maka dapat setengah. Wa in kanat ithnataini fa aktsara, ya, fa in kanat ithnataini fa aktsara, apabila dua atau lebih, tiga dan seterusnya, falahuma ats-tsulutsan, falahuma atau falahunna ats-tsulutsan, ini kan dua atau lebih, dua berarti falahuma, kalau lebih dari dua tiga dan seterusnya falahunna ats-tsulutsan, dua per tiga. Jadi hafalkan itu, jika sendiri bin maka nisf, jika lebih dari satu dua atau lebih maka tsulutsan, dua per tiga. Dalilnya fa in kunna nisa'an fawqa ithnataini falahunna tsulutsa ma tarak. Ya, apabila anak-anak itu, aulad itu adalah anak-anak wanita, fokus natain, jumlahnya lebih dari dua, falahunna, maka mereka jatahnya thulutsa ma tarak, dua per tiga dari harta yang ditinggalkan. Wa in kanat wahidatan, apabila satu orang saja, falahan nisfu, maka jatahnya adalah setengah. Baik. Di ayat, ya perhatikan, ayat menetapkan apa? Rincian fard untuk banat jika jumlahnya lebih dari dua, fokus natain, tiga ke atas. Berapa? Tsulutsan. Tsulutsan matar berarti tsulutsan. Kemudian yang kedua, apabila jumlahnya satu, dapat nisf. Berarti di ayat tidak ada penetapan jika jumlahnya dua. Ada syarat dari? Fa in kunna nisa'an fawqa ithnatain. Fawqa ithnatain jumlahnya lebih dari dua, maka tsulutsa ma tarak. Jika satu yang kata akhirnya fala nisf. Penetapan untuk dua di hadis yang disebutkan setelahnya. Wa rawa Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma anna Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, Jabir meriwayatkan, Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma meriwayatkan bahwasanya Nabi alaihi wasallam a'ta ibnatai Sa'di ibn al-Rabi'i, memberikan kepada dua putri Sa'd ibn al-Rabi' ats-tsulutsaini. Dua putri Sa'd ibn al-Rabi', ini yang dua di sini penetapannya, diberi tsulutsain. Rawahul khamsatu illa an-Nasa'iyyah. Diriwayatkan oleh Khamsa, Ahmad dan empat penulis sunan kecuali An-Nasa'i. Baik. Baik. Hadis ini dinilai hasan oleh Al-Albani. Hasanahu Al-Albani fi sahih At-Tirmidzi wa ghairihi min kutubi. Nah, hadis ini dihasankan oleh Al-Albani. Bisa dilihat di sahih At-Tirmidzi, sahih Abi Daud, Ibn Majah, adapun Nasa'i enggak mengeluarkan. Nah, jadi memang hadis ini hujjah. Hadisnya secara lengkap sebenarnya panjang ya. Ini ringkasannya yang dinukil oleh Syekh. Lengkapnya itu ceritanya istrinya Sa'ad ibn Rabi' ya datang menemui Nabi alaihi salatu wassalam dengan membawa dua putri Sa'ad ibn Rabi'. Jadi ibu kedua anak itu. Ya. Membawa kedua putrinya menemui Nabi alaihi salatu wassalam. Mengadukan kepada Nabi bahwa ini dua putri Sa'd ibn Rabi' yang ayahnya terbunuh bersama kamu di perang Uhud, salah satu jadi 70 syuhada Uhud, yaitu Sa'd ibn Rabi', meninggalkan dua putri ini. Nah, istrinya Sa'd ibn Rabi', ibu kedua anak ini, mengadu kepada Nabi bahwa paman keduanya ya, yaitu saudaranya Sa'd ibn Rabi', saudaranya Sa'd ibn Rabi' mengambil ya harta kedua anak ini. Nah, mereka tidak diberi jatah gitu. Ya, kemudian Nabi mengatakan yaqdillahu fi dzalik. Allah akan menetapkan hukum pada perkara itu. Fanazalat ayah al-mirat, maka turunlah ayat warisan, ayat ini. Nah, ayat ini. Kemudian Nabi SAW mengutus kepada paman ya kedua anak perempuan itu, yaitu saudaranya Sa'd bin Rabi', ya. Kemudian mengatakan A'ti ibnatai Sa'd ats-tsulutsain. Berikan kepada kedua putri Sa'd ats-tsulutsain. Wa a'ti ummahuma ats-tsumun, dan berikan ibunya ats-tsumun, seperdelapan. Kenapa bisa? Meroja. Kenapa istrinya Sa'd bin Rabi', yakni ibu kedua putri itu adalah istrinya siapa? Sa'd bin Rabi'. Kenapa diberi ats-tsumun? Karena ada far'un warid. Baik. Wa ma baqiya, kata Nabi, wa ma baqiya fahuwa lak. Kemudian sisanya untuk kamu, ammu, karena bitta'asif. Fahuwa awla rajulin dhakar, karena dia saudara laki-lakinya mayat, Sa'd ibn Rabi'. Faham? Ammu kedua putri itu, yakni saudaranya Sa'd ibn Rabi'. Posisinya apa di situ? Akhu, iya. Nah, akhu. Bitta'asif akhu. Imma akhu syaki atau akhu li'ad. Nah. Jelas ya, ini dalilnya. Jadi, itu kisahnya sampai Nabi SAW memutuskan hukum. Turun ayat ini, kemudian Nabi menetapkan keduanya dapat. Artinya apa? Berarti, untuk dua orang itu jatahnya sama dengan jika lebih dari dua orang, yaitu tsulutsan. Jelas? Kita selesaikan contohnya secara cepat. Falau halaka. Walau halaka halikun an bintaini wa abin fal bintai. An bintaini. Bintin dulu. Falau halaka halikun an bintin wa ammin fal binti an nisfu li annaha wahidatun wala mu'assibun ma'aha wal baqi lil ammi. Tayyib. Wala mu'assibah ma'aha wal baqi lil ammi. Tayyib. Mayyit meninggalkan bint dan meninggalkan am. Al-bint dapat berapa tadi? Wa in kanat wahidatan falahan nisf, sendiri dia wahid nisf berarti lianna wahidatan wala mu'assib laha, dan tidak ada saudara laki-lakinya yang mu'assib ya bersamanya, yang menta'assib bersamanya, yakni dia tidak mewarisi secara ta'assib bil ghair. Tayyib. Kemudian fahuwa fama baqiya fahuwa li aula rajulin dzakar, di sini al-am. Al-am ta'sib bin nafs ya. Ta'sib dengan dirinya sendiri. Tayyib. Jadi yang dapat sisanya. Kemudian walau halaka halikun an bintaini wa abin falil bintaini sulusan li ta'addudi wa adamil mu'assibi walil abis sulusu fardhon wal baqi ta'siban. Walau halaka. Tayyib. Mayyit meninggalkan bintain dan ab. Falil bintain tsulutsan. Nah. Yaitu litta'addudi. Fa in kunna nisa'an fawqa ithnatain falahuma tsulutsan mimma tarak. Hadith falahunna. Nah. Fa in kunna nisa'an fawqa ithnatain falahunna tsulutsan ma tarak, dengan hadith Jabir bin Abdullah dan Nabi sallallahu alaihi wasallam a'ta ibnatai Sa'ad ibn Rabi' yang syahid di perang Uhud. A'ta ibnatai Sa'ad ibn Rabi' ats-tsulutsain. Naam. Wa adamil mu'assib, dan tidak ada mu'assib ya. Dan tidak ada mu'assib sehingga tidak mewarisi secara ta'assib. Seperti contoh di atas, hanya mewarisi secara fard. Kemudian lil ab as-sudusu fardhon. Ya, kenapa al ab dapat sudus? Ab mewarisi secara fard, secara ta'sib dan secara fard dan ta'sib. Yang jelas fardnya ab hanya berapa? Sudus. Nah. Karena mayyit memiliki far'un warith dalam hal ini unsa, maka al-baqi wal-baqi ta'siban. Ada far'un warith, maka sudus. Kemudian, karena far'un warith itu adalah unsa, maka al-baqi aidan lil-abi sudus fardhon liwujudi fa'il warith, wal-baqi dan juga untuk al-ab yang sisa ta'siban secara ta'sib, karena far'un warithnya unsa, jadi al-ab adalah aula rajulin dzakar, maka dia juga yang ambil al-baqi. Jadi dia mewaris secara fard dan ta'sib, karena fa'rum warisnya mayit adalah unsa. Nah, baik, saya terlewati. Kemudian terakhir, walau halaka an bintin wa binin fal malu bainahuma ta'siban lizzakari mithlu hazil unsayain wala fardha lil binti li wujudil mu'assibi. Jika mayit meninggalkan bint dan ibn, fal malu bainahuma ta'siban, maka harta diwarisi oleh keduanya secara ta'asib. Cara pembagian antara keduanya, lidda karimi fi hablil unsayain. Ayatnya, yusikumullah fi uladikum lidda karimi fi hablil unsayain. Naam. Yakni, 2:1. Ibn dapat 2 bagian, bint dapat 1. Wala fardu lil bint, dan bint tidak mewarisi secara fard. Kenapa? Liwujudil mu'assib. Kan ada mu'assib. Jadi jika ada saudara laki-lakinya bint ini, yani ada ibn bersamanya, maka mewaris secara ta'asib dan tidak mewaris secara fard. Karena dia mewaris secara ta'asib bil ghair dengan sebab ada saudaranya. Tamam. Seandainya ada ab, coba kita uji. Seandainya ada ab bersama bint dan ibn, ab dapat berapa? Hah? Sudus. Karena ada faraun waris. Baik. Ta'sib tidak? Al-ab tidak waris secara ta'sib. Kenapa? Mahjub. Mahjubun bil? Bil ibn. Tertutup oleh ibn. Adapun bint, dia waris secara ta'sib dengan sebab ada ibn. Jadi dibagi di antara, sisanya dibagi di antara kedua. Berarti caranya berikan dulu ab berapa? Sudus. Sisanya dibagi di antara ibn dan bint. Lidzakar mithl haulil unsayyid. Jelas ya? Barakallahu fiik. Naktafi bihadza. Subhanallahi walhamdulillah.